Wan, Bang Wawan. Hey, hey, hey. Terima kasih ya. Setelah ini saya akan kembali lagi. Udah ya Bang ya, terus.